بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan yang lalu mengenai pembahasan hukum-hukum zakat, kita telah mengetahui bahwa di antara harta yang wajib untuk dizakati yaitu an-naqdan atau dua jenis mata uang dan juga mata uang lainnya yang dikiaskan dengannya. Dua mata uang tersebut yaitu emas dan perak, adapun yang dikiaskan dengannya yaitu seluruh jenis mata uang yang ada, baik itu mata uang rupiah atau real, atau dolar, atau apapun namanya. Maka mata uang ini apabila sudah melewati nisab, kemudian nisab tersebut bertahan selama satu haul, yaitu satu tahun hijriyah, maka telah wajib bagi pemiliknya untuk mengeluarkan zakatnya dengan kadar 2,5%. Ya. Ya, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebagai catatan, kemarin sudah kita sebutkan bahwa nisab untuk emas adalah 85 gram dan nisab untuk perak adalah 595 gram. Adapun nisab untuk mata uang yang lainnya yaitu melihat kepada mana yang lebih rendah, mana yang lebih murah di antara dua nisab yang sudah kita sebutkan, 595 gram perak atau 85 gram emas. Yang tentu saja untuk kenyataan pada saat ini yaitu 595 gram perak lebih murah. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, untuk emas yang dizakati adalah emas secara keseluruhan, baik itu emas untuk perhiasan atau emas batangan, ya, atau emas dalam bentuk lempengan kecil sebagaimana yang sekarang banyak dijadikan bahan investasi, ya, ini juga harus dizakati. Nah, namun ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ada perbedaan antara emas yang dijadikan perhiasan dan emas yang dijadikan bahan investasi karena berbeda jenis atau berbeda karatnya, ya, berbeda kadar emasnya. Ya. Jadi Syekh Ubaid rahimahullahu atau hafizahullahu taala menyatakan bahwa yang di zakat yaitu emas yang murni, ya. Artinya kalau emas 24 karat ini kadarnya hampir 100% emas murni. Maka ketika sudah sampai nisab 85 gram, ya, emas seperti emas antam atau yang sejenisnya ini 24 karat, kalau sudah sampai 85 gram, wajib untuk dizakati. Kalau emas perhiasan, 18 karat biasanya atau lebih kecil 14 karat. Nah, ini persentase emas murninya lebih sedikit. Maka kalau 85 gram emas 18 karat belum masuk nisab. Nah, ini yang harus dipahami. Ya, kalau emas 18 karat itu yaitu persentase emas murninya 75%. Ya, maka kapan masuk nisabnya ya harus dikalkulasi lagi. Nah, jadi ini harus dipahami karena kalau emas 18 karat masih ada campuran logam lainnya. Yang dihitung hanya emas murninya saja, ya. Hanya emas murninya saja. Nah, kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang patut pula untuk dijadikan perhatian, ya, bahwa hendaknya seseorang ketika menghitung nisab, yaitu dengan harga emas atau harga perak, ya, yang karena yang lebih rendah adalah harga perak, yang lebih rendah adalah nisab perak, harga perak yang terkini, harga perak sekarang, ya. Jadi bisa jadi nisab tersebut naik dan bisa jadi turun. Nah, bisa jadi pada suatu waktu 6 juta itu masuk nisab, bisa jadi ya pada waktu yang lain tidak masuk nisab sesuai dengan naik atau turunnya harga perak. Yang Allah alam keadaannya seperti apa, mungkin ada di antara ikhwah yang lebih mengetahui. Yang pasti kalau menghitung nisab, ya jangan kemudian dengan satu nisab yang pasti sekian juta rupiah, tidak, ya, tapi lihat kepada harga perak terkini. Nah, yang mungkin pada suatu waktu bisa jadi nisab emas lebih rendah, ya, tetap seperti itu kaidahnya, dilihat kepada harga emas terkini. Nah, yang pada kenyataannya tentu nisab emas dan nisab perak berbeda jauh, ya, selisihnya relatif jauh. Nah, kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebagai bentuk murojaah, ya, sudah kita sebutkan kemarin bahwa seorang yang menjadikan hartanya, ya, sebagai modal, ya, maka hendaknya dia mengeluarkan zakat setelah lewat satu haul, ya, apabila memang hartanya tersebut sudah melewati nisab, ya, dia mengeluarkan zakat untuk modal asalnya dan juga untuk keuntungannya. Nah, adapun apabila harta tersebut adalah masuk sedikit demi sedikit, bukan dijadikan modal usaha, namun seperti seorang yang menjadi pegawai atau pekerja, ya, yang digaji setiap bulannya, ya. Gaji bulan yang akan datang bukan hasil perkembangan dari tabungannya, bukan, namun itu adalah harta yang lainnya, ya. Kalau kita mau permisalkan seperti orang yang datang satu persatu, berbeda tadi dengan harta yang dikembangkan seperti orang yang apa bertambah gemuk, bertambah besar seperti itu, ya, masih satu kesatuan, ya. Beda dengan gaji yang diberikan pada setiap bulannya seperti keadaannya orang yang datang satu persatu, maka dizakati dengan cara terpisah-pisah, itu pada asalnya kewajibannya terpisah-pisah. Nah, namun cara yang paling mudah diberikan oleh Syaikh Shalal Fauzan, yaitu apa, menetapkan satu waktu tertentu, satu bulan tertentu untuk menunaikan zakat, menetapkan satu bulan tertentu untuk menunaikan zakat, ya, zakat yang sudah masuk haulnya atau yang belum masuk haulnya semuanya dibayarkan pada bulan tersebut. Nah, misalnya pada bulan Ramadan. Karena kalau mau membayarkan, ya, masing-masing harta tadi pada setiap haulnya, tentu harus membayar untuk setiap bulannya, harus membayar zakat setiap bulannya, dan ini mungkin agak merepotkan dan kurang mudah, kurang praktis, ya. Maka bayarlah zakat dengan melihat keseluruhan tabungan pada suatu bulan tertentu yang sudah ditentukan, sudah ditetapkan, kemudian bayarlah secara keseluruhan 1/40 dari tabungan tersebut. Nah, ini lebih mudah. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, yang sudah kita sebutkan pula pada kesempatan yang telah lalu, ya, yaitu apabila seorang memiliki piutang kepada orang lain, dalam keadaan piutang tersebut mudah untuk ditagih karena orang yang berhutang adalah seorang yang memang mampu membayar dan juga mudah ketika ditagih, ya, tidak mengelak, tidak berkelit, tidak beralasan, maka piutang tersebut dikategorikan sebagai harta yang harus dizakati. Nah, dizakati setiap tahunnya. Nah, dizakati setiap tahunnya. Adapun apabila piutang tersebut, ya, berada di tangan seorang yang, ya, kesulitan, miskin, ya, atau dia seorang yang seperti ini, tidak ada kewajiban zakat kecuali ketika hutang tersebut telah terbayarkan, dan dibayarkan hanya satu tahun, zakat untuk satu tahun saja. Kemudian yang terakhir kita bahas yaitu apa? Bahwasanya hutang seseorang tidaklah menghalangi kewajibannya untuk berzakat ketika harta atau uang yang dimilikinya, tabungan yang ada padanya, telah melebihi nisab dan melalui satu haul. Nah, jadi hutang tersebut jangan dikurangi, atau tabungan jangan dikurangi dengan hutang, jumlah hutang kita. Ya, tabungan tetap tabungan. Ya, hutang selama belum jatuh tempo dan belum harus dibayar, ya sudah, ya, dikesampingkan terlebih dahulu dalam permasalahan perhitungan hutang. Tetap tabungan yang ada selama melebihi nisab dan sudah melewati haulnya, itu harus ditunaikan zakatnya. Beda apabila ketika harta sebetulnya melewati nisab, hampir mendekati satu haul, ya, ada hutang yang jatuh tempo dan harus dia bayar, ya. Ya, tentu saja dia harus membayarnya, kewajiban baginya, amanah baginya, ya. Kalau tidak, dia adalah seorang yang zalim, menzalimi orang yang meminjaminya. Nah, ketika sudah ditunaikan hutang tadi, ternyata tabungannya turun dari nisab, ya. Misalnya tabungannya 8 juta. Kemudian hampir mendekati satu haul, mungkin haulnya pada bulan Al-Muharram katakanlah. Ternyata pada bulan Zulhijjah dia harus membayar hutang yang sudah jatuh tempo. Ya, memang kesepakatan dibayar pada bulan Zulhijjah. Dia harus membayar hutang 3 juta atau 4 juta. Sehingga ketika sudah dikurangi, sudah dibayarkan hutang tadi, ternyata sisanya di bawah nisab, maka tidak perlu untuk membayar zakat pada bulan Al-Muharram. Ya, namun selama belum jatuh tempo dan belum harus membayar, ya, kemudian harta tersebut masih terkumpul di tabungan kita, masih kita pegang, ya, dan harta tersebut terus-menerus di atas nisab, walaupun hutangnya katakanlah lebih besar daripada tabungan yang kita pegang, uang yang kita pegang, ya, tetap harus dibayarkan zakatnya. Nah, ini pembahasan yang sudah lalu, ya, kita ulangi sebagai bentuk murojaah supaya lebih dapat kita fahami. Kemudian kita lanjutkan. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala, an-naw'u tsani, jenis yang kedua, min al-amwal allati tajibu fiha az-zakatu, dari harta-harta yang wajib untuk diberikan zakatnya. Urudut tijarah, barang-barang jualan. Wahya sila'u al-ma'rudatu lil-bay'i, yaitu barang-barang yang dipajang untuk dijual. Ya. Talaban lir-ribahi, yang dia menginginkan dengannya untuk mendapatkan keuntungan. Ya. Kal-aqmishati, seperti kain-kain, jualan kain. Yang memiliki toko kain. Ya, kemudian dia memajang di tokonya jenis-jenis atau kain-kain dari berbagai macam jenisnya. Nah, ini urudut tijarah, barang-barang jualan. Wasayyarat, dan mobil-mobil, memiliki showroom mobil misalnya. Wal aliyat, dan alat-alat, mungkin alat-alat berat. Ya. Pedagang besar memiliki atau menjual berbagai macam alat-alat berat seperti traktor, ekskavator dan yang lain sebagainya atau alat-alat yang lainnya. Qala wa qat'il ghiyar atau spare part, ya. Wal aradhi atau tanah-tanah yang memang dia beli untuk dijual kembali. Wal imarat al mu'addati lil bai'i dan juga bangunan-bangunan, gedung-gedung atau rumah-rumah yang memang disiapkan untuk dijual, ya. Bukan dipakai tapi apa dijual. Jadi yang dibahas di sini adalah barang-barang yang diniatkan untuk dijual bukan dipakai. Qala wa muhtawayati al-baqalat dan barang-barang yang ada di baqalat yaitu toko-toko kelontong. Punya toko kelontong, toko eceran, ya. Semua barangnya adalah harus dizakati apabila melewati nisab. Qala min anwa'il at'imah berupa berbagai macam jenis makanan yang ada di toko tersebut, wal asribah dan juga minuman, wal mu'allabat dan makanan-makanan kaleng yang di dalam kemasan, wa muhtawayatis shaydaliyat dan juga apa-apa yang ada di apotek, obat-obatan yang ada di dalamnya, minal adwiyatit tibbiyah berupa obat-obatan kedokteran, wa adawatil binai bi anwa'iha dan demikian pula alat-alat pertukangan, ya. Kalau ini adalah toko bangunan, ya, memiliki toko bangunan dan dalamnya ada alat-alat pertukangan. Bi anwa'iha dengan berbagai macam jenisnya. Wa ma tahwihi al-maktabatut tijariyah dan apa yang ada di dalam toko-toko buku komersil minal kutubi wa ghairiha berupa buku-buku dan yang selainnya, alat-alat tulis misalnya, ya. Dan berbagai macam perlengkapan kantor, ya, semuanya ini adalah urudut tijarah, barang-barang jualan. Qala fa innahu 'inda tamamil haul 'alayha aw 'ala samanihi allazi ushtiriyat bihi, maka barang-barang ini ketika sudah sempurna haulnya, tentu saja apabila sudah melewati nisab, ya, nilainya lebih dari nisab emas atau nisab perak. Yang paling rendah di antara keduanya itu nisab perak tentu saja. Baik. Apabila sudah lewat haulnya, sudah sempurna haulnya, atau sudah lewat satu haul untuk harga yang dia membeli barang-barang tersebut dengannya, yaitu sudah lewat satu haul dari modalnya. Ya, sudah lewat satu haul dari modal yang dia siapkan untuk berjual beli. Nah, misalnya dia menyiapkan modal untuk membuka toko pada bulan Al-Muharram, ya, dan dia belum membeli barang-barang yang digunakan untuk mengisi tokonya kecuali satu bulan setelahnya. Maka haulnya yaitu ketika dia sudah menyiapkan modal tadi, ya, sudah menyiapkan modal tadi, yaitu pada bulan Al-Muharram. Nah, qala yuqawimuha, maka setelah melewati satu haul, dia harus menilai, menakar, ya, berapa harga atau nilai dari barang-barang yang ada di tokonya atau di kiosnya, ya, atau di lapaknya semuanya. Qala bi an yuqaddira qimataha allati tusawiha 'inda tamamil haul, yaitu dengan memperkirakan, ya, harganya, ya, yang berlaku ketika haulnya sudah sempurna, itu pada akhir haul berapa harganya. Nah, maka diperkirakan dan ditotal seluruhnya. Qala sawa'un kanat qadra qimatiha allati ishtaraha biha, sama saja apakah kemudian harga pada akhir haul itu sama dengan harga yang dia ketika itu membeli dengannya, ya, ketika kulakan, ya, au aqal au aktsar, atau lebih rendah atau lebih mahal, ya, yaitu yang namanya harga, ya, apalagi misalnya bahan pangan misalnya akan naik turun, sembako Naam, seperti beras naik turun harganya atau gula naik turun harganya. Naam. Maka terkadang harganya naik, terkadang harganya turun. Naam. Maka yang dihitung yaitu harga ketika akhir haul. Harga ketika dia akan membayar zakat. Berapa harganya ketika itu? Dan yang dihitung, Allah alam, yaitu harga jual, bukan harga kulakan, bukan harga kulakan. Kalau harga kulakan sedikit, ya. Kalau harga jual, ya, terkandung padanya keuntungan yang diharapkan, ya, maka lebih tinggi. Dan ini lebih menguntungkan bagi orang-orang miskin yang mendapatkan zakat, dan hendaknya ini yang dipakai, bukan harga kulakan, tapi apa, harga jual yang diinginkan. Baik, maka apa, dikumpulkan semuanya, dihitung satu persatu, yang beras ada sekian kilo, masing-masing kilo sekian harganya, atau ada sekian sak, misalnya ada sekian karung, ya, masing-masing karung berapa, ya, gula ada sekian, stoknya ada sekian plastik, ya, sekian kilo, masing-masing kilo berapa. Kalau ada susu juga dihitung berapa kotak susunya, ya. Kalau ada pasta gigi, semua dihitung, sampo, sabun, ya, apalagi semuanya, pokoknya semuanya dihitung. Kalau memang ada berbagai macam jenis barang di situ, obat-obatan misalnya, minyak kayu putih, semuanya dihitung. Nah, berapa kira-kira harganya, atau bukan dikira-kira, dihitung dengan detail, ya, dihitung dengan detail berapa harganya. Kemudian dibayarkan 1/40-nya atau 2,5%-nya. Qala wala yanzur ila mashtaraha bihi, dan jangan melihat kepada harga yang dia membeli dengannya, ya, tapi harga pada akhir haul tadi, ya. Akhir haul berapa harganya, naik atau turun, itu yang dilihat. Qala thumma yukhriju rubu'al 'ushri min al-qimatil muqaddarah. Kemudian dia mengeluarkan 1/40 dari nilai yang sudah dia perkirakan tadi, yang sudah dia hitung tadi. Qala wala yatruku syai'an mimma a'adda lil bai'i kabiran kana aw saghiran illa wa yuqaddiru qimataha. Ini perhatikan, dan jangan dia meninggalkan suatu benda apapun yang disiapkan untuk dijual, memang diniatkan ini akan dijual, baik itu besar harganya mahal, ya, ataupun yang kecil sekalipun, ya, misalnya kalau di toko spare part misalnya, mur-mur yang ada ini semuanya dihitung kira-kira berapa harganya. Nah, ya, kalau memang sangat sulit dihitung satu persatu, ya, diperkirakan, oh, ini sekian ratus, ya, dengan perhitungan yang aman, ya, artinya jangan sampai kurang dari jumlah yang ada di situ. Kalau lebih nggak apa-apa, ya kan, tapi kalau kurang berarti ada sekian biji yang mungkin yang belum dizakati. Jangan sampai ada yang tidak dizakati. Nah, maka jangan ada satupun barang yang dipersiapkan untuk dijual tadi, baik itu yang besar ataupun yang kecil, yang murah ataupun yang mahal, kecuali dia sudah menghitung berapa harganya. Qala bi an yajrida kulla ma indahu, yaitu dengan dia menghitung dengan teliti seluruh apa yang dimilikinya, wa yuqawwimuhu, dan menghitung nilainya, li ikhraji zakatihi, untuk dikeluarkan zakatnya. Ya, repot, tapi memang harus seperti itu, ya, niatkan saja sebagai ibadah, ya, yang punya toko, ya, tetap harus dikeluarkan zakatnya walaupun agak repot. Alhamdulillah kalau memang sudah ada pembukuan yang rapi, sudah ada yaitu komputerisasi sehingga sudah terlihat stok ini sekian, ya, harganya juga sudah ada di situ. Namun sudah bisa dilihat secara total, ya, berapa nilai dari barang-barangnya. Alhamdulillah, ya, tidak perlu repot-repot lagi. Ya, mungkin bisa direncanakan dari sekarang untuk bisa mempunyai sistem yang rapi sehingga tidak repot ketika menghitung zakatnya. Nah, qala wala zakata fi ma a'adda lit ta'jir, dan tidak ada zakat bagi barang yang dipersiapkan untuk disewakan, minal imarat, seperti bangunan-bangunan, rumah-rumah, wasayarat atau mobil-mobil. Mobil-mobil kalau diniatkan untuk dijual ada zakatnya. Tapi kalau diniatkan untuk disewakan, ya tidak ada zakatnya. Wadagakin dan toko-toko, ya, yang memang dia niatkan untuk disewakan. Kalau dia toko-toko tersebut untuk dijual, ya ada zakatnya. Qala wal aliyat dan alat-alat wa ghairiha dan yang selainnya. Jadi yang membedakan apa? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan tersebut berdasarkan dengan niatnya. Kalau niatnya untuk disewakan, ya berarti tidak ada zakatnya. Kalau niatnya untuk dijual, maka harus dizakati. Harus dizakati. Nah, terkadang seorang membeli tanah. Tanah, ketika seorang membelinya, dari awal terkadang niatnya untuk dijual. Ya, dari awal niatnya untuk dijual. Maka dari awal dia membeli, berarti sudah masuk haul. Satu tahun setelahnya ketika sudah sempurna, haulnya harus dizakati. Ada lagi orang yang lainnya membeli untuk disimpan saja, bukan untuk dijual, disimpan, ditunggu sampai naik harganya. Ditunggu sampai naik harganya. Yang seperti ini, walaupun dia menyimpannya atau memilikinya setahun, dua tahun, atau bahkan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, ya, tidak ada zakatnya. Nah, namun ketika dia sudah meniatkan, ini harganya sudah tinggi, ini saya jual saja. Nah, sejak dia meniatkan untuk dijual, berarti sudah masuk haul, dihitung haulnya dari situ. Ketika dia niatkan untuk dijual, maka yang menjadi patokan adalah kapan dia berniat untuk menjual barang tersebut. Nah, walaupun tidak laku-laku sampai bertahun-tahun, ya tetap harus dia membayar zakatnya. Ya, kalau dia niatkan sudahlah nggak laku-laku, saya simpan saja dulu lah. Ya kalau memang dia niatkan seperti itu, maka kembali bukan menjadi barang jualan lagi. Demikian pula halnya untuk kendaraan misalnya atau rumah, sama halnya. Ya, kapan dia niatkan untuk dijual, maka sudah masuk haulnya. Kalau laku sebelum satu tahun, ya tidak ada zakatnya. Tapi kalau dia cari terus-menerus, siapa yang mau membeli rumahnya atau kendaraannya dan tidak laku-laku, ya tetap harus dia membayar zakatnya. Itulah ketentuannya. Nah, ala fala zakata fi nafsi hadhil asya. Tidak ada zakat pada benda-benda yang seperti ini yang diniatkan untuk disewakan. Wa inama zakatu fi ujratiha idza hala 'alaiha al-haul min haini 'aqdil ijarah. Ya. Akan tetapi zakat itu diterapkan pada sewanya, ya. Apabila sudah melewati haul, ya, dari saat akad sewa menyewa. Ya, kalau memiliki harta yang merupakan hasil sewa dari rumah-rumahnya yang dia miliki atau kamar-kamar kosnya misalnya, hartanya banyak dari hasil menyewakan kamar dan rumah tersebut, ya. Inilah yang kemudian dilihat berapa jumlahnya, ya. Sudah melewati nisab atau belum, ya. Kemudian kalau sudah melewati nisab harus dibayar ketika sudah sempurna haulnya, itu sudah melewati satu tahun. Ya, tidak ada zakat pada rumah tersebut, namun zakatnya pada apa? Pada harta yang dia dapatkan dari sewanya. Nah, ketika sudah melalui nisab dan melewati satu haul. Qala wala zakata 'alal insani fi ma 'addahu lil isti'mal. Dan tidak ada zakat bagi seseorang atau atas seseorang pada perkara-perkara yang dia siapkan untuk digunakan. Jadi dia niatkan untuk memang dia mau memakainya. Kalmaskan, seperti tempat tinggal, rumah yang dia tinggali. Nah, wal matjar, dan toko dia, tempat berjualan dia. Walaupun nilainya juga komersil sebetulnya ini, tempat berjualan ini. Ya, tetap tidak ada zakatnya. Ya. Qala ay al-mahal alladhi yajlisu fihi lil bai'i wasyira, yaitu tempat yang dia duduk di situ untuk berjual beli, ya, kios atau toko. Qala wa sayyaratu allati yarkabuha, dan mobil-mobil yang dia kendarai, walaupun mobilnya banyak, ya, walaupun mobilnya mobil-mobil mewah, ya, tidak ada zakatnya. Namun hendaknya orang-orang yang memiliki harta yang banyak seperti ini, itu dia tetap banyak-banyak bersedekah, banyak-banyak bersedekah. Ya, tidak ada zakatnya, tapi tetap hendaknya dia bersedekah. Walaupun rumahnya mewah sekali, rumahnya 1 hektar misalnya luasnya, belum lagi kebun-kebun di sekitarnya, orang yang sangat kaya, hidupnya sangat mewah. Ya, selama rumah tersebut, kebun tersebut adalah suatu yang dia siapkan untuk dipakai, bukan untuk dijual, maka tidak ada zakatnya. Qala wa ghairu dzalika min mustakmalatihi, dan yang selainnya dari benda-benda yang dia pakai, dia manfaatkan. Baik. Sudah mendekati waktu berbuka. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan zakat ini pada kesempatan yang akan datang biidznillahi taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.